بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله tidak lupa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya sehingga kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini untuk kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang mana kita masih dalam bab al-muraqabah. Dan kita dalam penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam bab ini, yaitu dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia yakni Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Yang mana ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ayat ini pula menjelaskan kepada kita bahwasannya sepantasnya bagi seorang hamba untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwasanya dirinya tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihat, mengetahui, mendengarkan apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, dan semua itu ucapan, perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu adalah ucapan yang baik ataupun perbuatan yang baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan sebaliknya, apabila itu adalah ucapan yang buruk dan juga perbuatan yang buruk, maka keburukan itu akan kembali pada pelakunya. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di mana Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Maka beliau menjelaskan bukan berarti yang dimaksud dengan ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluk itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala diliputi oleh makhluk atau berada pada tempat yang makhluk ada padanya. Taib. Namun yang dimaksud dengan ma'iyatullah dalam ayat ini, dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat ini, ini maknanya ialah yang yakni manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak luput dari pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Sehingga dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lafadzkan, ucapkan, ini Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah bersama dengan kita, yakni pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Ini yang disebut dengan ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kenapa? Dikarenakan hal ini semakin jelas dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tempatnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman nama lain dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki banyak nama. Walillahil asmaul husna, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memiliki nama-nama yang husna, yang paling puncak kebaikannya, paling baik, paling indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yakni ayat ini menjelaskan kepada kita nama Allah itu banyak. Dan nama Allah itu tidak terbatas, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala ialah Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Dialah Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas 'arsy istiwa, yakni tinggi di atas 'arsy-Nya. Naam. Dan ayat-ayat yang lainnya di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala wa huwal 'aliyyul 'azhim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan juga maha agung. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dia Allah tinggi di atas hamba-hambanya. Dan banyak lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat yang lainnya atau adillah, dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah itu berada di atas makhluknya. Ya, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang sifatnya itu mendekati sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu makhluk pun yang mereka itu sempurna dari sifat atau namanya seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin dalam menanggapi sifat bagi Allah Subhanahu wa taala atau nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, dia melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para salafus saleh, bagaimana mereka, mauqif mereka dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka memahami nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan atas dirinya dalam Al-Qur'an ataupun apa-apa yang Allah sifati dan menamainya, menamai Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Tanpa kita mentahrif, menta'wil, ya, merubah makna tersebut atau menta'wil, memalingkan makna tersebut, ya, dan mempermisalkan sifat-sifat atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Dalam ayat yang pendek ini Allah mengatakan dialah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Namun di akhir ayatnya Allah mengatakan wa huwas samiul basir. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memiliki pendengaran, memiliki penglihatan. Namun harus kita ketahui laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Menunjukkan kepada kita penglihatan Allah dan penglihatan manusia atau makhluknya itu berbeda. Begitu pula pendengarannya Allah Subhanahu wa taala dan pendengarannya makhluk, ini berbeda jauh. Baik. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sikap seorang muslim dalam mensifati bersikap terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an dan juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis-hadis beliau yang sahih, ya, dengan pemahaman salafus saleh, dengan tanpa dia menta'wil, memalingkan makna dari hakikatnya makna tersebut, dan juga tanpa dia mentahrif, merubah-rubah, memalingkan makna tersebut. Baik. Demikian pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ma'iyatullah dalam pembahasan kita ini, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, maka maknanya ialah Allah Subhanahu wa taala meliputi hamba-hambanya atau makhluknya seluruhnya, dan semua makhluk tidak lepas dari pengawasan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti Allah itu ada di mana-mana. Maka penafsiran Allah itu ada di mana-mana ini merupakan penafsiran yang batil, penafsiran yang melenceng dari agama Islam. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada di mana-mana. Allah itu ada di atas arsy. Naam, yang nanti akan kita lewati hadis yang menjelaskan tentang apa itu arsy dan juga apa itu kursi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-muhim kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas makhluknya, namun Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan hamba-hambanya. Kok bisa? Jangan kita bertanya bagaimana itu bisa terjadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ya, imani apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an tentang dirinya, dan imani apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya hal yang demikian ini akan menjadikan hatimu tenang. Naam. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kata Syekh bin Utsaimin rahimallahu taala, wa aidan fa inna Allah subhanahu la yasa'ahu shay'un min makhluqatihi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, begitu pula yang perlu kita ketahui bahwasanya sesungguhnya tidak ada satupun yang lebih besar, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Menunjukkan kepada kita bahwasanya makhluk itu kecil dan tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Terdapat isyarah kepada kita bahwasanya Allah itu adalah Rabb yang maha besar. Tayib. Di antara yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang kita kenal dengan ayat kursi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi langit yang tujuh dan bumi yang tujuh. Ya, ini kursinya Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan kepada kita bahwasannya kursinya Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Kenapa? Karena kursinya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi dan lebih besar daripada langit-langit yang tujuh, begitu pula bumi. Kata beliau, Al-kursiyu muhitun bis samawati wal ardi kulliha. Kursinya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi langit-langit dan bumi seluruhnya. Naam. Kemudian beliau mengatakan wal kursiyu huwa maudi'u qadami rahman azza wa jal. Dan kursi ini adalah tempat letaknya kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yakni beliau mengatakan bahwasanya yang namanya kursi ini adalah tempat letaknya kaki Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan isyarat bahwasanya Allah itu memiliki kaki. Apakah yang beliau ucapkan ini ya semata-mata dari ucapan beliau? Tidak. Kenapa? Karena hal ini ternyata ada penjelasannya dari para salaf. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim Al-Hakim dalam Mustadraknya. Tayib. Di mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dia mengatakan atau beliau mengatakan al-kursiyu maudi'u al-qadamain. Kursi itu, kursinya Allah Subhanahu wa taala adalah tempat pijaknya kakinya Allah Subhanahu wa taala, kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Wal arsyu la yuqaddiru ahadun aw la yuqaddaru ahadun qadrahu. Dan adapun arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang bisa menggambarkan besarnya arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini datang dari sahabat Asar yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kursi dan memiliki kaki. Apakah ini adalah ucapan semata dari sahabat tersebut? Tidak. Perkara yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan, tatkala diucapkan oleh seorang sahabah, itu bukanlah menunjukkan apa yang dia ucapkan keluar dari mulutnya sendiri. Taib. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya kursi Allah itu ada, dan kursi Allah itu maksudnya ialah tempat pijaknya kaki Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga menetapkan kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi seorang muslim, seorang mukmin mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki. Dan tidak boleh bagi seseorang bertanya tentang hakikat kaki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengimani apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, inilah sesuatu kewajiban. Adapun mempertanyakan hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan perbuatan bid'ah. Naam. Kita tidak pernah menjumpai atau tatkala kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum, tatkala mereka disampaikan ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan menjumpai para sahabat bertanya bagaimana bentuk atau sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, yang mereka lakukan ialah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Dan demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala cuma menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Allah tidak menyebutkan tentang hakikatnya. Maka tidak ada jalan menuju ke sana, yakni tidak ada jalan untuk bagi kita kaum muslimin mengetahui hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang adalah bagi kita untuk mengimani apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang dirinya, sifati dengannya, tanpa kita mempermisalkan atau membandingkan dengan makhluk. Naam. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, entah itu tangan atau mata, naam, kaki dan semisalnya, kita imani. Dan inilah keistimewaan yang ada pada mereka kaum mukminin, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Nasir As-Su'di rahimahullahu taala dalam tafsir beliau dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat yang pertama, di mana beliau menyebutkan di antara keistimewaan kaum mukminin yang mereka yang itu merupakan sifat yang nampak dari mereka ialah mereka mengimani perkara yang gaib. Ya, mengimani perkara yang gaib. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mempertanyakan hakikatnya. Jangankan kita bertanya tentang hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, entah itu tangan atau kaki dan semisalnya. Tentu jauh antara sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat makhluk. Jauh perbedaannya. Jangankan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, antara makhluk dengan makhluk saja namanya sama namun berbeda keadaannya, hakikatnya. Sebagaimana kita melihat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala makhluk seperti ya tangan yang dimiliki oleh ayam atau sayapnya dengan yang dimiliki oleh monyet, berbeda. Ya, ini dari sisi makhluk. Tangan yang ada pada gajah dan tangan yang ada pada kambing berbeda. Padahal sama-sama namanya tangan atau kaki atau telinga. Tapi kok berbeda? Nah, demikian pula kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan oleh mereka para ulama, bagaimanapun kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang paling sempurna, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna dari apa yang kita sifati tersebut. Naam. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di sini yang perlu diperhatikan baik kita kaum muslimin di dalam kita membangun keyakinan kita atau di dalam kita beragama, hendaklah kita bangun agama kita, keyakinan kita, amalan kita dilandasi dengan ilmu. Ya, dilandasi dengan ilmu. Jangan kita membangun keyakinan kita, ibadah kita di atas adat dan istiadat, ya, atau kebiasaan, atau karena turun temurun jangan. Karena agama ini adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Maka apabila telah jelas nas dalam Al-Qur'an maupun hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang orang-orang yang mereka menyelisihi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang dirinya, mensifati dirinya dalam Al-Qur'an atau pula yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadisnya, dan menyelisihi atau mentakwil, merubah, berusaha untuk merubah makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dipahami oleh mereka para salafus saleh, maka ketahuilah orang tersebut berada di atas kebatilan. Kainan man kana, siapapun orang tersebut, mau dia doktor, lulusan Al-Azhar, lulusan Kairo, lulusan Yaman dan semisalnya Madinah, apabila dia menyelisihi Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang sahih dan juga apa yang dipahami oleh mereka para salafus saleh, maka dia berada di atas kebatilan. Baik, maka jangan kita tertipu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dengan ucapan-ucapan sebagian orang yang mereka tergelincir atau salah dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dalam memahami sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang masyhur dipertentangkan oleh mereka orang-orang ahlul ahwa yang mengikuti hawa nafsu, nah, ialah mereka menolak sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak bahwasanya Allah itu bukan berada di atas arsy. Dengan mereka mengatakan kalau kita menetapkan Allah itu berada di atas arsy, maka berarti Allah itu punya alamat. Ya, subhanallah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan bahwasanya Allah itu berada di atas arsy. Dengan mereka memalingkan makna istiwa dengan istaula. Istiwa itu maknanya ialah tinggi, di atas. Adapun istaula artinya menguasai. Masya Allah. Ini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya dalam kita beragama, kita harus melandasi amalan kita, keyakinan kita di atas ilmu, di atas basirah. Taib. Bukan karena ikut-ikutan. Karena apa yang kita beragama dengannya, dari keyakinan kita, amalan kita, ucapan kita, yang kita anggap itu sebagai suatu ibadah, ini akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka hendaklah kita membangun agama kita, amalan kita di atas ilmu, di atas Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang dipahami dengan pemahaman as-salafus salih dan orang-orang yang mengikuti jalan-jalan mereka. Baik. Kemudian kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita kembali. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, beliau mengatakan bahwasanya kursi Allah Subhanahu wa taala itu meliputi 7 langit dan juga bumi. Seluruhnya diliputi oleh kursi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya kursi ini adalah, atau kursi Allah itu adalah tempatnya kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian beliau mengatakan, yakni Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, beliau mengatakan wal arsyu a'zamu wa a'zam. Kalau seandainya kursi Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas dan meliputi 7 langit dan bumi, maka kata beliau, adapun arsy-nya Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar dan paling besar daripada kursi. Ya, daripada kursinya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum kita melanjutkan hadis Nabi SAW, perlu kita ketahui apa itu arsy. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Lumnatul I'tiqad, beliau menjelaskan yang namanya al-arsy. Arsynya Allah itu secara bahasa, al-arsy secara bahasa maknanya ialah as-sarirul khas bil mulk. Wa fi syar'i al-arsyul azim alladhi istawa alaihi rahman jalla jalalu wa huwa a'la al-makhluqati wa akbaruha wa safahu Allahu bi annahu azimun wa bi annahu karimun wa bi annahu majidun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kata lafaz arsy ini dalam bahasa Arab secara bahasa itu maknanya ialah as-sarir. Kalau sarir itu ranjang yang biasanya ranjang khusus yang dimiliki oleh mereka para raja. Ya, kalau kita lihat masa-masa kerajaan itu ada seperti tempat yang raja itu dia bertelakan di situ, bersandar padanya. Seperti tempat tidur. Naam. Adapun arsy Allah Subhanahu wa taala ini sangat besar. Singgasananya Allah Subhanahu wa taala sangat besar dan Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya. Naam. Ya, berada di atas seluruh makhluknya dan di atas arsynya. Yang mana arsy ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Baik. Ini penjelasan berkaitan dengan arsy. Jadi ada arsy, ada kursi. Ada kursinya Allah Subhanahu wa taala, ada arsynya Allah Subhanahu wa taala. Kursinya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya yang namanya kursinya Allah Subhanahu wa taala ialah tempat kedua kakinya Allah Subhanahu wa taala. Adapun arsy ini tempat atau singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini penjelasan berkaitan dengan arsy. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, kita kembali, kata beliau, kursinya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi langit dan bumi. Adapun arsynya Allah Subhanahu wa taala ini lebih besar lagi. Jauh lebih besar daripada kursinya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita besarnya kursi Allah Subhanahu wa taala dan lebih besar lagi arsynya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna as-samawati as-sab'a wal ardina as-sab'a binisbati lil kursi ka halaqatin ulqiyat fi falatin min al-ardi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya langit-langit yang tujuh dan juga bumi-bumi yang tujuh ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala, ka halaqatin ulqiyat fi falatin min al-ardi, itu permisalannya seperti cincin, ya, yang dilemparkan di tengah padang pasir yang sangat luas. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan kursinya Allah Subhanahu wa taala dengan langit dan bumi, tujuh lapis langit dan bumi ini, itu seperti cincin yang dilemparkan pada padang pasir yang luas. Ya. Jadi cincinnya itu adalah langit dan bumi. Cincinnya adalah langit dan bumi. Adapun kursinya Allah itu adalah padang pasir. Bagaimana kita ya membayangkan cincin yang kita lempar di tengah padang pasir yang begitu luas, menunjukkan tentang besarnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan besarnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala meliputi langit-langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wa inna fadlal arsy 'ala al-kursi ka fadlil falati 'ala hadhihi al-halaqah. Adapun besarnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perbandingan antara bumi dan langit beserta isinya dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan arsy-Nya Allah itu lebih besar. Thayyib. Kalau kursinya Allah saja itu lebih besar daripada langit dan bumi, sebagaimana Nabi SAW mempermisalkan seperti kita ya melempar cincin di tengah padang pasir yang begitu luas. Padang pasirnya itu seperti dibaratkan adalah kursinya Allah Subhanahu wa taala. Adapun bumi itu seperti cincin, kecil. Sedangkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala demikian pula. Arsy-Nya Allah, kursinya Allah itu seperti cincin, adapun arsy-Nya Allah seperti padang pasir. Berapa kali lipat besarnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Syekh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan setelah beliau menjelaskan kepada kita tentang besarnya kursinya Allah Subhanahu wa taala dan juga arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan fama baluka bil khaliq jalla wa ala. Al khaliq Subhanahu wa taala la yumkinu an yakuna fil ardi li'annahu Subhanahu wa taala a'zam min an yuhita bihi syai'un min makhluqatihi wa huwa ma'akum aynama kuntum. Maka setelah Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin beliau menjelaskan kepada kita tentang bagaimana besarnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan juga besarnya kursi Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, kalau seandainya kita telah mengetahui bagaimana besar dua makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, yakni kursi dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana sekiranya menurutmu dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan keduanya? Ya. Jangan kita bayangkan. Baik. Tentu Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar lagi daripada arsy dan juga kursinya. Kursinya saja adalah untuk tempat pijaknya kedua kaki Allah Subhanahu wa taala, yang mana kursi itu sangat besar. Baik. Maka ini menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang lebih besar daripada makhluknya seluruhnya. Maka kalau kita mengetahui dari sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy yang begitu besar dan juga kursi yang besar, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada makhluknya tersebut. Maka kata beliau, tidak mungkin setelah kita mengetahui tentang besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita akan meyakini tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ya kita memahami bahwasanya Allah itu diliputi oleh makhluknya. Makanya ya pemahaman atau akidah yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana itu adalah pemahaman akidah yang menyimpang. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diliputi oleh makhluknya. Kenapa? Jangankan oleh bumi. Kursinya Allah Subhanahu wa taala saja ini meliputi langit dan bumi, 7 lapis langit dan bumi. Bagaimana mungkin Allah itu bisa diliputi oleh bumi ini, berada dengan hambanya dimanapun hamba itu berada? Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah menjelaskan kepada kita firman Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum aina ma kuntum dan semisalnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita dimanapun kita berada, maka yang dimaksud di sini ialah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi makhluknya. Ini yang dimaksud dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya. Baik, yakni kekuasaannya Allah, naam, pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala yang makhluk tidak lepas darinya. Wallahu a'lam bissawab. Dan masih ada lagi penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala yang insyaallah taala akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sepantasnya bagi seorang hamba dia sombong dengan apa yang Allah berikan pada dirinya dari sedikit duniawiya, atau tidak sepantasnya bagi seorang hamba menjadikan dia lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit apa yang Allah berikan kepada dia dari kenikmatan. Naam, karena sungguhnya masih banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala daripada manusia yang penuh dengan kelemahan. Semoga apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya. Naktafi ila huna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillah.